لا أريد القلم على كل، لكن انظر هل يكتب. أنا سأكتب. انظر انظر. رأيت؟ أخشى أخشى أن يقطعك في وسط الطريق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأتم الصلاة وأفضل التسليم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. وصلنا إلى قوله رحمه الله: والخوارج مراق. ثمة أمر غاية في الأهمية، وهو أنه قد انتشر اليوم عند كثير من الناس أن علامة الخوارج الفارقة وخصلتهم الدالة عليهم هي خروجهم على الحكام، أو تكفيرهم للحكام ومقاتلتهم للحكام وما شابه. وفي الحقيقة إن هذه خصلة من خصال الخوارج، ولكن ليست هي الخصلة البارزة أو الخصلة الرئيسة، وإنما في الأصل الخوارج هم الذين خرجوا على الملة وعلى الدين وتركوا الانقياد له، ثم إنهم قاتلوا المسلمين الخوارج الأول، ثم لما قيل لهم لما تقاتلون المسلمين وما وجدوا لأنفسهم من حجة يحتجون بها، فاخترعوا أن يقولوا إن هؤلاء قد كفروا بسبب ارتكابهم الكبائر، وارتكاب الكبائر كفر. أحدثوا هذا القول حينما احتاجوا إليه واخترعوه للدفاع عن أنفسهم، وإلا فأصل الخوارج أنهم خرجوا على الدين، خرجوا على الملة، نبذوا الإسلام. هذه العلامة الأصلية للخوارج. اليوم هناك بعض المسلمين، أو قبل أن نقول اليوم، في زمن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أفتى بأن التتار الذين قاتلوا المسلمين ثم دخلوا في الإسلام، التتار جاءوا وقاتلوا المسلمين، قوم لا دين لهم، لا دين لهم، عباد أوثان وأخلاط وأمشاج، بعضهم نصارى وبعضهم كذا وبعضهم كذا، فدخلوا بلاد الإسلام وقضوا على الخلافة العباسية وقتلوا الخليفة العباسي واستباحوا بغداد وفعلوا ما فعلوا، ثم إنهم دخلوا في الإسلام. التتار دخلوا في الإسلام كلهم، وعسكر التتار دخل في الإسلام، وجيش التتار وجند التتار وحكام التتار دخلوا في الإسلام، ولكن جعلوا لأنفسهم إسلاما خاصا، فلهم كتاب، هذا الكتاب خليط من أحكام اليهودية والنصرانية والإسلام، وعندهم أن التتاري خير من المسلم، التتاري الكافر أو الفاسق خير من المسلم الصالح، ولا يردون أمرهم إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولكنهم يتظاهرون بالإسلام ويصلون، وكثير منهم لا يصلي، ويزكون وكثير منهم لا يزكي، ويصومون وكثير منهم لا يصوم، فكأنهم يتعاملون مع الإسلام بأنه دين روحانيات ودين فضائل، من أخذ بها فهو خير، ومن لم يأخذ بها فليس بمذموم. حصل أن بعض الأمراء المسلمين تفكر في هذا الأمر، وتفكر في قتال التتار بعد كثرتهم، في قتال التتار بعد كثرتهم، وكانوا قد كسرهم قطز في معركة عين جالوت وتوالت عليه، فضعفت الدولة التتارية في الحقيقة، لكن كلما أراد المسلمون أن يقاتلوهم قالوا نحن مسلمون، طيب أقيموا الإسلام؟ لا نقيم الإسلام. وبقي الناس مترددين في قتالهم شاكين، إلى أن قام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وألف وكتب ونصح وجهر وبين وحكم بأن هؤلاء كفار ليسوا بمسلمين. لماذا؟ لأنهم يمتنعون عن إقامة الدين، يمتنعون. وقال هؤلاء في الحقيقة هم الخوارج، هم الخوارج. وبالفعل قام أمراء الإسلام من هنا وهناك وتجمعوا وتآلفوا، وشد من عزيمتهم كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، وذهب شيخ الإسلام إلى أمير القتال فقال له أوقفني موقف الموت، يعني ضعني في المكان الذي تتودع ممن وضعته فيه، أصعب مكان، هذا يسمى موقف الموت، فجعله هناك. وكان شيخ الإسلام يقاتل، وكانوا يصفون من قتاله أنه يقاتل صامتا لا يصيح كما يصيح المقاتلون، وهذه طريقة السلف، فإنهم كانوا يحبون السكينة عند الجنائز وإذا حضر القتال، وهذه في الحقيقة صفة الشجاع، الإنسان الشجاع الذي يقدم دون أن يحتاج إلى صوت يحفزه على الإقدام أو يذهب شيئا من جبنه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقاتل صامتا إلا من ذكر الله، كما قال سبحانه وتعالى إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا، إلا إذا كان يريد أن يحمس بعض الناس فيقول مثلا كما قال مثلا أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. والمهم أن هؤلاء التتار صنفهم العلماء أنهم خوارج. لماذا؟ مع أنهم ما كانوا يكفرون بالكبيرة، ومع أنهم ما كانوا يقاتلون الحكام، إلا أنهم كانوا يمتنعون عن إقامة الدين. لا أقول لا يقيمون الدين، ولكن أقول يمتنعون عن إقامة الدين، وبينهما فرق. فليس كل من لا يقيم الدين كافر، ولكن من يمتنع عن إقامة الدين يقول لا أريد، فتقول له افعل فيقول لا أفعل، تقول له ولكن أهجرك يقول ولكني أضربك، تقول ولكن أقاتلك يقول وأنا أقاتلك، ويحشد جيشه وجنده وعسكره ويدفع ماله ويرخص دمه في سبيل أن لا يقيم الدين، مع أن إقامته للدين أسهل من ذلك. هذا في الحقيقة شيخ الإسلام كلامه واضح فيه، وأنه هؤلاء هم الخوارج المراق الذين خرجوا من الدين. وبين شيخ الإسلام أن قتال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لجند معاوية لم يكن مثل قتاله للخوارج، فإن القتال مع جند معاوية كان قتالا بين مسلمين، بغت إحداهما على الأخرى، فلا يتبع مدبرهم ولا يجهز على جريحهم ولا يؤسر عانيهم، لا أسر ولا سبي ولا غنيمة ولا فيء، لأنهم مسلمون. وإنما المقصود شيء واحد، أن نضعف شوكة الباغي ونفرق أمره حتى لا يقوى على شق عصا المسلمين وإيقاع الفتنة فقط. فإذا حصل هذا بأن تفرقوا فلن نتبعهم ونقتلهم، بالإضافة لما ذكرت. أما قتاله للخوارج الذين خرجوا عليه في الحرورية في حروراء، فإنه كان على غير هذه الطريقة، قاتلهم قتال الكفار. لماذا؟ لأنهم ردوا الدين والاحتكام إليه والرجوع إليه والإذعان له وإقامته، وامتنعوا عن ذلك وقاتلوا في سبيل ذلك. هذا أمر مختلف تماما في الحقيقة. إذن اليوم لا أريد أن يفهم هذا الكلام خطأ فننزل الأحكام على الأشخاص، وإنما أتكلم عن العقيدة، لا أتكلم عمن يعتقدها، لأن من يعتقدها قد يكون جاهلا، قد يكون مشتبها عليه، قد يكون وقد يكون. لكن العقيدة العلمانية عقيدة كفرية. الفكر الليبرالي فكر كفري، وهؤلاء أشبه الناس، بل هم من يمكن أن يوصفوا بأنهم خوارج، لأنهم خرجوا على الدين وخرجوا على الأمة وغيروا دينها ويحاولون أن يغيروا دينها. وهذه العقيدة يعني العلمانية والليبرالية تمتنع عن إقامة الدين، بل وربما ومن أهدافها التي قد لا تستطيع أن تنفذها أنها تمنع كل من يقيم الدين وتقاتل في سبيل هذا. فإذن الفكرة العلمانية، الفكرة الليبرالية، لا شك أنها فكرة خارجية لا تحتكم إلى القرآن والسنة كما كان يفعل الخوارج، تمتنع عن إقامة الدين كما كان يفعل التتار. مستعدة أن تفعل ما أن تنفق أموالها وأن تقاتل في سبيل فرض هذه العلمانية والليبرالية ومنع انتشار الدين. في الحقيقة إن اعتزال الخوارج في أنهم يعني يتكلمون على الحكام أو يقاتلونهم وكذا، لا شك أن هذه خصلة من خصال الخوارج، لا شك أن هذه خصلة من خصال الخوارج. ولكن أن نختزل الخوارج، مفهوم إيش أن نختزل ونجعلهم فقط هؤلاء مع أن غيرهم أولى بهذا الوصف وأكثر مروقا من الدين، وكما أننا نتكلم عن عقائد لا نتكلم عن أشخاص، عندما نتكلم عن الليبرالية أو العلمانية فكذلك نحن نتكلم عن عقائد حينما نتكلم، لا نتكلم عن أشخاص حينما نتكلم أيضا عن هؤلاء الذين يخرجون على الحكام أو ما شابه. وهذه مسائل دقيقة في الحقيقة، مسائل دقيقة ومسائل قد يترتب عليها فتن، ولذلك إنما يتكلم المتكلم ويدعو الداعي ويبين المبين حكم هذه المقالات العقدية والمقولات الفكرية، ولسنا بصدد أن نحكم على معتنقيها، لأن معتنق هذه الفكرة أو تلك يجب أن يستمع إليه، أن يفهم ما عنده، أن يكشف جهله، وأن يكشف الزيف الذي عنده، وأن ترفع شبهته. وليست الليبرالية كلها شيء واحد في الحقيقة، بل الليبرالية ثلاثة أقسام كما يقسمها العلماء، لكن نتكلم عن أصل الفكرة العلمانية التي هي فصل الدين عن الحياة، فصل الدين عن أن يكون مؤثرا في هذه الحياة، الفكرة الأساسية الأصلية. وإلا فالتفريعات كثيرة وكثيرة جدا، وإنما أردنا أن نبين أن العلمانية، مقالات العلمانية وعقائد الليبرالية أولى بوصفها أنها خارجية، من شباب يحبون القرآن والسنة ويتعاطفون معها ولكنهم ضلوا في فهم القرآن والسنة، وانحرفوا عن جادة فهم السلف، فلا بد أن يبين لهم، ولكن بأن يكون هناك اتزان في الطرح فيبين كل شيء، لكن أيضا بحكمة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا الذي ذكرنا خيرا ويعصمنا من الشر والزلل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرجو أن تكون دقيقا في هذا. Setelah Syekh Jalal Hafizahullah Ta'ala memuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bersalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga kepada seluruh pengikut beliau, hari ini beliau ingin menjelaskan secara panjang lebar dan sangat detail sekali tentang permasalahan siapa yang pantas untuk disebut kelompok khawarij. Beliau mengatakan pada kesempatan pagi ini kita sampai pada ucapan penulis bahwasanya al-khawarij murraq, bahwasanya khawarij adalah kelompok orang-orang yang mereka lepas dan jauh dari syariat dan agama Islam. Al-khawarij murraq. Khawarij adalah orang-orang yang lepas dari agama dan syariat Islam. Ada hal yang ingin beliau sampaikan, bahwasanya tersebar pemahaman di tengah-tengah manusia, bahkan mungkin di hampir kebanyakan manusia pada hari ini. Tersebar di tengah-tengah kebanyakan manusia pada hari ini sebuah pemahaman bahwa tanda yang mencolok bagi orang-orang khawarij atau bagi kelompok khawarij adalah menentangnya mereka kepada hakim atau penguasa. Tersebar di tengah-tengah manusia pada hari ini bahwa tanda yang paling mencolok bagi kelompok khawarij adalah khurujuhum alal hukam wa takfiruhum wa muqatalahum al-hukam. Kata beliau, manusia sekarang mengira, berpendapat bahwa tanda khawarij itu ada pada sikap mereka yang keluar dari pemerintah yang sah. Bahwa tanda kelompok khawarij adalah mengkafirkan penguasa. Bahwa tanda kelompok khawarij adalah memerangi dan mengkudeta penguasa. Jawabannya iya, betul. Ini adalah salah satu tanda, salah satu ciri dari ciri-ciri kelompok khawarij. Betul, mereka keluar dari penguasa, mereka mengkafirkan penguasa, mereka memerangi penguasa, betul. Ini adalah salah satu tanda di antara tanda-tanda kelompok khawarij. Salah satu ciri di antara ciri-ciri kelompok khawarij. Tapi ada satu ciri yang ini adalah inti daripada kelompok khawarij. Jadi jangan sampai kita hanya mengkerdilkan sifat dan ciri khawarij itu hanya pada mereka mengkafirkan penguasa, mereka memerangi penguasa, mereka keluar dari penguasa. Iya betul, ini ciri, tapi masih ada sekian banyak ciri-ciri kelompok khawarij. Nah, ciri yang paling al-barizah war-ra'isah, ciri yang paling nampak dan ciri yang paling penting dari kelompok khawarij adalah bukan keluarnya mereka dari penguasa, tapi keluarnya mereka dari agama ini. Keluarnya mereka dari syariat Nabi Muhammad SAW. Ciri yang paling penting dari kelompok khawarij adalah mereka meninggalkan agama ini, enggan untuk taat dan tunduk kepada agama dan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ciri yang paling penting dari kelompok al-khawarij. Dahulu orang-orang khawarij, mereka memerangi kaum muslimin. Ketika mereka ditanya, kenapa kalian memerangi kaum muslimin? Wong ini saudara kalian. Mereka mengaku diri mereka muslim. Kenapa mereka memerangi kaum muslimin? Maka ketika itu mereka mulai membuat jawaban atas apa yang mereka lakukan. Mereka membuat jawaban ketika mereka memerangi kaum muslimin. Mereka mengatakan, yang kami perangi, menurut orang khawarij, yang kami perangi adalah orang-orang yang telah kufur. Kenapa kok mereka kufur? Karena mereka telah melakukan dosa besar. Dan bagi orang khawarij, ketika seseorang melakukan dosa besar, maka dia telah kufur dan keluar dari agama Islam. Wajib untuk diperangi. Maka ini alasan yang mereka buat, yaitu alasan yang dibuat oleh orang-orang khawarij ketika mereka memerangi kaum muslimin. Jadi jawaban mereka, saya memerangi mereka ini, orang-orang khawarij memerangi kaum muslimin, karena menurut pandangan mereka, pendapat mereka, keyakinan mereka, karena orang-orang khawarij atau orang-orang selain khawarij telah melakukan dosa besar, dan dosa besar adalah kufur yang keluar dari agama Islam, yang saya harus perangi mereka, kata orang-orang al-khawarij. Jadi intinya bahwasanya aslu firqatil khawarij, asal sifat dari kelompok khawarij adalah mereka keluar dari agama ini. Ini adalah tanda terpenting dan tanda asal dari kelompok orang-orang khawarij. Dahulu di zaman Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, muncul orang-orang Tatar. Muncul orang-orang Tatar. Orang-orang Tatar, mereka dahulu masuk ke dalam negeri Baghdad. Kemudian mereka memerangi kaum muslimin ketika itu. Kemudian mereka memojokkan kaum muslimin ketika itu. Bahkan mereka masuk ke dalam khilafah Abbasiyah. Bahkan mereka membunuh khalifah Abbasiyah ketika itu di Baghdad. Setelah kaum Tatar masuk ke negeri Baghdad, memerangi kaum muslimin, memerangi khalifah Abbasiyah, bahkan membunuh khalifah Abbasiyah, setelah itu kaum Tatar mereka masuk ke dalam agama Islam. Kaum Tatar mereka masuk ke dalam agama Islam semuanya, baik itu prajuritnya, baik itu pimpinannya, baik itu askarnya, baik itu jaisnya, baik itu hukamnya. Semua kaum Tatar setelah mereka menguasai khalifah atau khilafah Abbasiyah di Baghdad ketika itu, mereka semuanya masuk Islam. Di semua elemen dari kelompok At-Tatar masuk Islam. Penguasanya masuk Islam, kemudian pasukannya masuk Islam, tentaranya masuk Islam, dan seterusnya. Tetapi kaum Tatar ketika mereka masuk Islam, mereka membuat cara beragama di dalam Islam dengan cara mereka sendiri. Ja'alu li anfusihim islaman khosan. Mereka membuat cara beragama Islam sendiri. Ketika mereka masuk ke dalam agama Islam, mereka tidak tunduk kepada syariat Islam. Mereka tidak tunduk kepada agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Tetapi mereka setelah masuk Islam, mereka membuat cara beragama Islam dengan cara mereka sendiri. Mereka punya sebuah kitab buku pedoman yang di dalamnya tercampur pemikiran hukum-hukum tiga agama. Karena orang Tatar tadi sebelumnya bukan orang Islam, kata Syekh Jalal Hafizullah Ta'ala, kaum Tatar itu adalah kelompok yang mereka tidak punya agama. Yo, ada di antara mereka yang agamanya Yahudi, ada di antara mereka Nasrani, ada di antara mereka enggak punya agama, ada di antara mereka yang menyembah berbagai macam sesembahan-sesembahan yang lain. Sehingga kaum Tatar itu mereka kumpul bukan dikumpulkan oleh agama. Nah, ketika kaum Tatar ini masuk wilayah Baghdad, menghancurkan khilafah Abbasiyah ketika itu, mereka masuk Islam, tetapi mereka membuat syariat Islam sendiri. Mereka punya sebuah buku pedoman khusus, di dalamnya tercampur hukum-hukum agama Yahudi, hukum-hukum Nasrani, dan hukum Islam. Jadi mereka punya kitab tersendiri, kitab khos, campur isinya. Bukan hanya syariat Islam aja, tapi campur. Ada hukum Yahudi, ada hukum Nasrani, dan ada hukum Islam. Bahkan, nih, karena tadi telah disampaikan, Tatar ketika masuk Islam, mereka menjadikan cara beragama Islam menurut mereka sendiri. Mereka tidak tunduk kepada syariat Islam. Mereka punya statement, punya pernyataan, punya pemikiran bahwa orang Tatar walaupun masih kafir itu lebih baik daripada orang Islam yang saleh. Bahwa orang Tatar, keturunan Tatar, walaupun kafir itu lebih baik, khairun minal muslimi saleh, lebih baik daripada seorang muslim yang saleh. Ini karena tadi mereka membuat agama sendiri walaupun mereka memakai baju istilah Islam. Mereka tidak mengembalikan masalah kepada Al-Qur'an, mereka tidak mengembalikan masalah kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak menggunakan Al-Qur'an, tidak menggunakan sunnah, walaupun mereka menampakkan keislaman di dalam baju mereka. Padahal dalamnya enggak mau pakai Al-Quran, tidak mau pakai hadis. Mereka punya pendapat orang Tatar yang kafir lebih baik daripada orang muslim yang saleh. Mereka punya buku yang campuran dari agama Yahudi, agama Nasrani, dan agama Islam. Mereka puasa, mereka sholat, mereka melakukan syariat Islam, tapi kebanyakan mereka tidak sholat. Ada yang sholat, tapi kebanyakan mereka tidak sholat. Ada yang puasa dari kelompok Tatar, tapi kebanyakan mereka tidak puasa. Mereka ada yang melakukan ibadah-ibadah, tapi kebanyakan mereka tidak melakukan ibadah dan syariat Islam. Ini kurang lebih kaum Tatar ketika itu. Jadi menurut kaum Tatar, ini Menurut kaum Tatar, Islam itu hanyalah agama fadilah aja. Kalau mau Islam ya gak apa-apa, kalau gak mau mau Islam juga gak apa-apa. Kalau mau masuk Islam boleh, gak mau masuk Islam juga gak dosa. Itu menurut pandangan kelompok At-Tatar. Mereka menganggap bahwa Islam adalah dinun ruhani, dinul fadail, agama fadilah saja, agama keutamaan saja, bukan sebuah kewajiban. Jadi kalau mereka mau masuk Islam ya boleh, gak mau masuk Islam juga gak apa-apa. Lihat ini bagaimana kaum Tatar, walaupun mereka masuk Islam, tapi mereka masih punya pemikiran-pemikiran yang mereka menjadikan itu sesuai dengan kehendak hati mereka sendiri. Seiring berjalannya waktu, melihat bagaimana sikap kaum Tatar yang semena-mena membuat syariat agama Islam sendiri, walaupun baju mereka Islam, maka ketika itu Ba'dul Umara, sebagian pemimpin-pemimpin ketika itu, para penguasa di beberapa wilayah ketika itu, punya pikiran, punya rencana untuk memerangi kaum Tatar. Punya rencana untuk memerangi kaum Tatar. Tapi ketika mau diperangi kaum Tatar oleh sebagian wilayah, mereka berkumpul jadi satu, mereka berkumpul untuk memerangi kaum Tatar, maka mereka ragu. Kaum Tatar mengatakan, nahnul muslimun, kita orang muslim, kamu mau memerangi orang muslim? Jadi ada keraguan. Akhirnya an-nasu ketika itu mutaraddiduna ila qitali at-Tatar. Mereka ragu untuk membunuh orang-orang Tatar. Karena ketika mau dibunuh, ketika mau diperangi, mereka mengatakan, saya Islam, kok kalian mau perangi saya? Maka ketika itu muncullah seorang ulama, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Ketika manusia berkumpul, mereka mau membunuh kaum Tatar, mau memerangi kaum Tatar, akhirnya mereka mengurungkan niatnya karena kaum Tatar menurut mereka sendiri, mereka adalah orang Islam. Ketika itu muncul seorang ulama besar yang kita kenal dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Ibnu Taimiyah menulis buku, Ibnu Taimiyah berjihad, Ibnu Taimiyah menerangkan dengan sangat jelas bagaimana kelompok Tatar ini, mereka adalah orang kafir. Kaum Tatar adalah orang kafir. Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala menjelaskan dengan sangat gamblang. Ibnu Taimiyah membuat sebuah buku yang di dalamnya menjelaskan tentang bagaimana orang Tatar itu adalah orang kafir. Kenapa orang kafir? Karena mereka tidak mau menjalankan syariat Islam. Kaum Tatar, mereka tidak mau menjalankan syariat Islam. Nah, inilah yang sebenarnya disebut dengan kelompok Khawarij. Orang-orang seperti kaum Tatar inilah yang disebut dengan kelompok Khawarij. Karena mereka bukan hanya sekedar memerangi penguasa. Iya, ini diantara salah satu ciri orang Khawarij. Tapi ciri yang paling pokok yang ada pada diri Khawarij adalah mereka tidak mau menjalankan syariat Islam. Dan ini ada pada kelompok orang-orang Tatar. Sehingga Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, beliau menjelaskan bahwa kelompok Tatar karena mereka tidak mau menjalankan syariat Islam, bahkan mereka membuat syariat Islam sesuai dengan keinginan mereka sendiri, akhirnya Ibnu Taimiyah menghukumi mereka sebagai kelompok kufar. Ketika itu manusia berkumpul memerangi kelompok Tatar dengan berpedoman ucapan dan fatwa Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Dan Ibnu Taimiyah bukan hanya sekedar orang yang ahli retorika saja, pintar berbicara saja. Ibnu Taimiyah seorang yang syuja', seorang yang pemberani. Beliau tidak hanya pemberani ketika di dalam tulisan saja, tapi lihat Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala datang menuju panglima perang, dan Ibnu Taimiyah mengatakan, wahai panglima, taruh saya di tempat yang paling susah di dalam peperangan, taruh saya, wa'ni fi makanil maut fi as'abil makan, taruh saya di tempat yang prosentase saya terbunuhnya itu tinggi. Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, taruh saya di tempat yang prosentase terbunuhnya itu tinggi, tempat yang paling sulit, tempat yang paling susah. Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, beliau tidak hanya berani dalam tulisan, tapi beliau juga pemberani di dalam medan peperangan. Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala ketika berperang ketika itu meniru salah satu yang dianjurkan dan yang dipraktekkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu ketika beliau berperang, beliau tidak banyak berbicara. Beliau diam kecuali hanya untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau ketika perang lebih banyak diam. Beliau kalaupun berbicara ketika perang, kemungkinannya cuma dua. Kata beliau, Syekh Jalal Hafizahullah Ta'ala, Nabi Muhammad SAW ketika berperang lebih banyak diem, tidak banyak bicara. Kalaupun Nabi Muhammad bicara, maka kemungkinannya dua. Yang pertama, beliau berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan yang kedua, Nabi Muhammad memberikan semangat kepada prajuritnya. Agar semangat, agar apa namanya totalitas ketika para sahabat-sahabat ketika itu berperang melawan orang-orang kafir. Sehingga ini dua kemungkinan ketika Nabi Muhammad SAW berperang. Dan Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala sosok yang seperti ini. Kana samitan la yasih. Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala orang yang pendiam. Ketika berperang juga beliau diam, tidak banyak berbicara, tidak banyak teriak-teriak. Dan ini adalah ciri orang yang pemberani. Orang pemberani itu bukan orang yang banyak bicara. Orang pemberani adalah orang yang ketika maju, dia tidak mundur, dia diam, dia siap untuk menyerang siapa saja yang ada di depannya. Dan ini sifat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW dan dilakukan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Kita kembali. Maka melihat sifat karakter ciri yang ada pada kaum Tatar, maka kita tahu bahwa kaum Tatar inilah yang pantas dan berhak untuk disebut Khawarij. Mereka tidak nampak sifat mereka bahwasanya mereka ketika itu memerangi penguasa-penguasa, kecuali mereka hanya tidak mau menjalankan syariat Islam. Maka inilah kenapa kaum Tatar berhak untuk disifati sebagai kelompok Khawarij. Mereka bukan tidak menjalankan syariat. Bedakan antara tidak menjalankan syariat dengan tidak mau menjalankan syariat. Kalau tidak menjalankan syariat adalah ketika diajak, ya masih diam. Tapi kalau tidak mau, ketika disampaikan ini syariat Islam, ini Al-Quran, ini hadis Nabi Muhammad, ayo kita kembali Al-Quran, kita kembali kepada hadis Nabi Muhammad, mereka tidak mau. Mereka siap untuk memerangi orang-orang yang seperti itu. Orang-orang yang mengajak mereka untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Maka inilah sifat yang sangat mencolok yang ada pada kelompok Tatar, yang sehingga oleh sebab itu kaum Tatar berhak untuk disebut sebagai kelompok Khawarij. Jadi hakikat Khawarij yang sebenarnya adalah mereka orang-orang yang enggan untuk menjalankan syariat agama ini. Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala telah menjelaskan panjang lebar tentang hal tersebut. Kemudian Syekh Jalal Hafizahullah Ta'ala bercerita tentang bagaimana sikap Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu ketika terjadi peperangan dengan Muawiyah. Kita semua pernah dengar tentang cerita Ali bin Abi Thalib berperang dengan kelompoknya sahabat Nabi Muhammad SAW Muawiyah. Maka peperangan yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib melawan pasukannya Muawiyah, maka ini bukan peperangan melawan Khawarij. Ketika Ali bin Abi Thalib berperang melawan Muawiyah, pasukannya Muawiyah, maka ini bukan peperangan Ali bin Abi Thalib melawan Khawarij, tapi ini peperangan di antara kaum muslimin. Buktinya ketika mereka berperang tidak ada ghanimah, tidak ada fai, tidak ada berbagai macam sesuatu yang memang itu disebut sebuah peperangan. Jadi ketika Ali bin Abi Thalib melawan pasukannya Muawiyah, maka ini bukan disebut dengan peperangan melawan kelompok Khawarij, tapi ini peperangan di antara kaum muslimin. Kemudian peperangan yang sebetulnya, yang sebenarnya ketika Ali bin Abi Thalib berperang melawan Khawarij adalah ketika Ali bin Abi Thalib berperang melawan orang-orang yang mereka keluar dari agama Islam, dan peperangan ini terjadi di Harurah. Maka inilah yang disebut atau yang dikenal dengan peperangan Ali bin Abi Thalib melawan orang-orang Khawarij. Kenapa mereka diperangi? Karena mereka orang-orang yang enggan untuk menjalankan syariat Islam. Maka Syekh Jalal Hafizahullah Ta'ala beliau menjelaskan kelompok yang paling berhak sekarang ini, kelompok yang paling berhak sekarang ini disebut dengan kelompok Khawarij adalah kelompok-kelompok liberal, sepilis dan seterusnya. Ini kelompok-kelompok yang berhak untuk menyandang predikat mereka adalah kelompok khawarij. Mereka punya akidah khawarij, mereka punya pemikiran khawarij. Kenapa? Karena mereka, kita lihat sekarang ini, orang-orang liberal tidak mau untuk menjalankan syariat Islam. Bahkan mereka dengan bangga mengejek syariat Islam. Maka inilah yang berhak untuk disebut dengan predikat khawarij. Dan beliau Syekh Jalal Hafizahullah Ta'ala menggarisbawahi, beliau tidak bicara person, beliau tidak berbicara orang per orang, tapi beliau bicara akidah, beliau bicara sebuah pemikiran, beliau bicara sebuah pemahaman. Jadi pemahaman kelompok khawarij adalah seperti pemahaman kelompok orang-orang liberal. Karena ciri orang liberal adalah mereka tidak mau untuk menjalankan syariat Islam. Bahkan kata Syekh Jalal Hafizahullah Ta'ala, pokok dari pemikiran liberal adalah fasluddin anil hayat, memisahkan agama dari kehidupan. Ini adalah inti dari orang-orang liberal. Mereka enggak mau, udahlah enggak usah dimasukkan agama ke dalam kehidupan ini, baik kehidupan bernegara dan seterusnya. Maka ini pemikiran kelompok khawarij. Kata beliau, kaum liberal itu bukan satu kelompok saja. Kaum liberal itu kata para ulama terbagi menjadi tiga golongan. Cuman yang ingin disampaikan oleh Syekh Jalal, intinya dari tiga kelompok orang-orang liberal, bahwasanya orang-orang liberal adalah mereka yang enggan dan tidak mau mensyariatkan atau menjalankan agama di dalam roda kehidupan mereka. Dan inilah yang berhak untuk disebut dengan kelompok khawarij. Sekali lagi kata Syekh Jalal Hafizahullah Ta'ala, beliau tidak menghukumi person, beliau tidak bicara person, tapi beliau bicara akidah. Karena bisa jadi ada person, ada seseorang yang seperti itu kondisinya, tidak mau beragama, tidak mau menggunakan agama. Bukan berarti kemudian kita langsung bisa memvonis dia sebagai khawarij. Bisa jadi dia masih bodoh, ada syubhat pada pemikirannya yang harus kita hilangkan syubhat-syubhat dan kebodohan pada dirinya. Kita berbicara tentang akidah, kita bicara tentang pemahaman, kita bicara tentang pemikiran, dan kita tidak bicara tentang seseorang. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan kita dari sifat-sifat yang demikian. ثم قال ومن زعم ان القران مخلوق فهو كافر بالله العظيم كفرا ينقل عن الملة هذا قد مضى معنا. وقال من شك في كفره ممن يفهم فهو كافر. اذا ليس كل من لا يعلم حكم لا يعلم كفر من قال إن القرآن مخلوق يكون كافرا، إلا إذا كان يفهم ما يقول، إذا كان يفهم ما يقول. ثم قال ابن أبي حاتم وسمعت أبي يقول. إذن كل الذي مضى هذا، كل العقائد التي مضت إنما سمعها من أبيه ومن شيخه أبي زرعة. لكن هذه الجملة وبعض الذي يليها إنما قالها أبوه فقط، يريد أن يميز ما قاله أبوه فقط عما قاله شيخاه أبوه أبو زرعة. قال وسمعت أبي يقول علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر. هذه علامة من علامات أهل البدع. إذا رأيت الرجل يتنقص من أهل الحديث ويقلل من شأن أهل الأثر فاعلم أنه مبتدع مباشرة. هذه صنعة أهل البدع. فالمتكلمون ماذا يعني سيأتي إن شاء الله، يحاولون أن يتنقصوا من أهل السنة، يستهزئون بالسنة، يستهزئون باللحية، يستهزئون بالسواك، يستهزئون باللباس السني الذي يحمل مواصفات اللباس الشرعي، يستهزئون بالدين ويعظمون بدعهم بنفس الوقت، يعظمون بدعهم. وليتهم يحترمون السنة كما يحترمون البدع. ليتهم يفعلون هذا. تخيل، تخيل أنت أن رجلا مثلا يريد أن يحيي بدعة ما أنزل الله بها من سلطان، لا يوجد عليها دليل لا من القرآن ولا من السنة، فإذا قلت له يا أخي هذه ليست من الدين ولا يوجد عليها دليل، أولا يحاربك ويبغضك ويعتقد أنك لست على الهدى ويعتقد أنك تحارب الدين ويبذل الغالي والنفيس في سبيل أن ينشر هذه البدعة أو يثبتها، ويذهب يستدل عليها بكل شبهة حتى بما يضحك الثكلى. ثم لو قلت له أنت مثلا يا أخي من السنة، من السنة أن تكبر على الجنازة 5 تكبيرات، هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، التكبيرة 5 بالنسبة له يعني كأنها الكفر بعينه. طيب لماذا؟ قال هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا إله إلا الله. هل هذه قاعدتك التي أنت تمشي عليها، أن ما ثبت كان دينا وما لم يثبت ليس بدين؟ ما زلت تثبت البدع التي لا دليل عليها وتقول، أنت تقول يا أخي لا يشترط كل شيء يجب أن يكون عليه دليل، هذا خير. طيب التكبيرة 5 أليست تكبيرا؟ أليست عبادة؟ أليست خيرا؟ هب أنه لا دليل عليها، على مقتضى قواعدك يجب أن تقول بدعة حسنة. لماذا عند هذه السنة فقط تقلل من شأنها وتوهن من ثبوتها وتردها وتعادي من يقولها وتشوه سمعتهم وتتكلم عليهم وتقول بدلوا الدين وغيروا الدين، وأنت لم تزل تبدل الدين وتغير الدين وتقول أنه لا يشترط أن يكون هناك دليل. أما التكبيرة 5 التي ثبت في صحيح الإمام البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر 5، هذه صارت بدعة. لماذا بدعة؟ قال لأنها منسوخة، يعني هو يعلم أنها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن يزعم أنها منسوخة. ما الذي نسخها؟ ما الذي نسخها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم صلى في آخر حياته 4 تكبيرات، هل هذا نسخ؟ هذا عمل بأحد الخيارين، عمل بأحد الخيارين. عندنا خيار أن تكبر 4، وسنة أن تكبر 4، وسنة أن تكبر 5 و6 و7 و8 و9. من الطبيعي أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد عمل آخر مرة، يعني صلى آخر مرة فأخذ بأحد هذه الخيارات، فأخذه بأحد هذه الخيارات ليس نسخا لبقيتها، مفهوم هذا؟ أين؟ ولذلك القاعدة حتى عند أئمة المذاهب أن آخر العمل ليس نسخا، آخر العمل ليس نسخا، وإنما النسخ يحتاج إلى دليل أوضح من هذا وخلاص، لا يستطيع أحد أن يقنعه إلا أنها منسوخة. يا أخي ما الدليل على أنها منسوخة؟ قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء 4 تكبيرات، وصلى على حمزة أكثر من 4 تكبيرات، لماذا جعلت هذا ناسخا؟ لأنه آخر شيء عمله. هل كل شيء عمله النبي صلى الله عليه وسلم آخر شيء هو ناسخ؟ إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول التحيات عندنا 7 صيغ، فيجب علينا أن ننظر ما هي آخر صيغة قالها فتكون ناسخة لكل الصيغ، هل هذا صحيح؟ والصلاة الإبراهيمية عندنا 4 صيغ، فيجب أن ننظر إلى آخر صيغة قالها فتكون ناسخة لكل الصيغ السابقة، وصلاتul khawf sab' siyagh fayajib alayna an nanzur ila akhir sighatin fatakunu nasikhatan likulli ma sabaqaha wa hakadha fi ad-din kullih du'a al-istiftah 11 du'aan idhan yajib alayna an nanzur ila akhir du'aa da'a bihi an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fanaqul huwa nasikh likulli ma sabaqahu wa hakadha fi sa'ir ad-din wa fi ar-ruku' كان يغاير بين التسابيح وفي الوضوء كان يتوضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثة فيجب أن ننظر في آخر العمل فيكون ناسخا لأول العمل هذا أئمة المذاهب نصصوا على أن آخر العمل ليس نسخا من الطبيعي جدا أن يكون في آخر مرة سوف يعمل بأحد الخيارات مثلا فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهلكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة هذا للتخيير هذه الثلاثة كلها شرع فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد عمل بواحدة منها هذا ليس نسخا للبقية وإنما هو عمل ببعض المشروع عمل ببعض المشروع ومن الطبيعي أنه سيصلي على ابن بيضاء إما 4 أو 5 أو 6 أو 7 أو 8 أو 9 لا يستطيع أن يصلي 4 و5 و9 لا يستطيع أن يجمع بين هذا كله وإنما يفعل شيئا واحدا وفعل الخيار من السنن الثابتة من السنن سنن التنوع فعل سنة من سنن التنوع ليس نسخا لبقيتها يا أخي وهب أنها مسألة خلافية وأن هناك من قال بأن هذا منسوخ لماذا البدع لا تقول أنها مسألة خلافية فقط الشيء الثابت بالسنة والدليل تقيم الدنيا عليه وهذا مقدس وهذا يجب أن سبحان الله تحريك الأصبع مثلا في الصلاة يعني قل ما هو الدليل مباشرة يصبح من أهل الدليل والباحثين عن الدليل وهو لم يزل يقول في الدين ما شاء ويعبد الله كما يشاء في الدين والشريعة والعقيدة وكل شيء وإذا قلت له أنت ما هو الدليل يكاد يكفرك ويخرجك من الملة ويقول قد مضى عهد البحث عن الدليل الآن نحن مقلدون للعلماء طيب وأنا الآن أقول لك مثلا التحريك السبابة في الصلاة مباشرة يصبح مجتهدا ينتهي عصر التقليد عنده ويقول ما الدليل يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في صحيح مسلم أنه كان في صحيح الإمام مسلم أنه كان يشير بها يشير بالسبابة وفي غير صحيح مسلم أنه كان يحركها يدعو بها والتحريك يمكن أن يكون إشارة الآن أنا ماذا أفعل أشير والإشارة بالحركة يمكن أن يكون هذا الحديث ليس بصحيح يتحول مباشرة طيب هب أنه لا يوجد دليل أنا بالنسبة لي السني يعني أقصد لا يثبت عبادة إلا بالدليل قد يكون مصيبا قد يكون مخطئا لا بأس لكن في النهاية يتعبد الله بالدليل أما أنت فتقول الدليل غير مطلوب لماذا فقط الآن تريد أن توهن هذه الأدلة الثابتة والتي قد تكون في البخاري ومسلم وصحيح وفعل الصحابة وكذا وإلى آخره لماذا دائما يقلل من شأن السنن ويعلي من شأن البدع يا أخي هب أن التكبيرة الخامسة كانت بدعة لا يوجد عليها أي دليل ألست أنت تقول هناك من البدع ما هو حسن ما كان زيادة في الخير وهو موافق للدين تكبير زيادة هذا بدعة حسنة. لكن الآن فقط سبحان الله سبحان الله. لذلك كانت علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر. إذا استطعت أن تختصر هذا لا بأس لأن كررنا أكثر حتى يعني يفهم. نعم والله أعلم. Kemudian beliau melanjutkan apa yang disampaikan oleh Ibnu Abi Hatim Ar-Razi di dalam kitab beliau bahwasanya Al-Quran bukan makhluk dan ini telah berlalu pembahasan terkait masalah itu. Kemudian siapa yang ragu tentang kekufuran orang yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk, maka dia juga kafir. Tapi dibedakan bahwa tidaklah kafir orang yang tidak tahu apakah Quran itu makhluk atau tidak, benar-benar tidak tahu, maka tentu tidak bisa langsung dikatakan kafir. Tapi yang sudah tahu, sudah faham bahwa Al-Quran itu bukan makhluk, Al-Quran itu kalamullah, dia sudah faham, kemudian meragukan orang yang mengucapkan Al-Quran adalah makhluk, meragukan kekufuran ini, maka dia sendiri kufur. Kemudian beliau melanjutkan, Syekh Jalal Hafizahullah Ta'ala menyampaikan, Sami'tu Abi Yaqul, kata Ibnu Abi Hatim Ar-Razi, anaknya Abu Hatim Ar-Razi mengatakan dalam kitab beliau, aku mendengar bapak saya berbicara. Sedikit faedah. Jadi setiap yang disampaikan oleh anaknya Abu Hatim Ar-Razi inilah yang dipegang oleh bapaknya, yang dipegang oleh gurunya, yaitu Abu Zur'ah Ar-Razi. Jadi yang ditulis di dalam buku ini adalah semua akidah yang dipegang oleh Abu Hatim Ar-Razi dan Abu Zur'ah Ar-Razi yang didengar oleh anaknya kemudian dicatat di dalam buku ini. Kemudian ada beberapa masalah, ada beberapa akidah atau ada beberapa poin yang anaknya Ibnu Abi Hatim hanya dengar dari bapaknya saja Abu Hatim Ar-Razi, tidak dengar dari gurunya Abu Zur'ah Ar-Razi. Saya lanjutkan. Asami'tu Abi Yaqul, aku mendengar bapak saya berbicara. Alamatu ahlil bid'ah al-waqi'atu ala ahlil athar. Fi ahlil athar, tanda ahlul bid'ah adalah mereka selalu mengejek al-waqi'ah fi ahlil athar, mengejek kemudian merendahkan dan yang semakna orang-orang ahlul athar yang berpegang teguh dengan athar dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini alamat ahlil bid'ah. Alamat ahlul bid'ah, ciri orang-orang ahlul bid'ah adalah mereka selalu mengejek, mereka selalu merendahkan, mereka selalu mencaci maki orang-orang yang melakukan sunnah Nabi Muhammad SAW. Kalau kita lihat ada orang yang enggak senang dengan sunnah Nabi Muhammad SAW, mengejek masalah jenggot misalkan, ngejek masalah siwak misalkan, mengejek masalah pakaian syar'i, pakaian yang di dalamnya terdapat sifat-sifat pakaian yang seharusnya dipakai oleh setiap muslim atau muslimah misalkan. Ada orang yang enggak senang dengan jenggot, enggak senang dengan siwak, enggak senang dengan pakaian syar'i yang disebutkan di dalam Al-Qur'an ataupun hadis Nabi Muhammad SAW, maka ini adalah orang-orang ahlul bid'ah. Bahkan mengejek orang yang seperti ini, maka ini adalah ahlul bid'ah. Fa'alam annahu mubtadi', ketahuilah bahwa dia adalah ahlul bid'ah. Sudah ngejek, ditambah di waktu yang sama dia mengagungkan kebid'ahan yang dia yakini, yang dia amalkan. Maka ini tanda yang sangat mencolok bagi ahlul bid'ah adalah mengejek, merendahkan dan mengagungkan kebid'ahan, mengejek sunnah dan mengagungkan kebid'ahan. Mereka enggak senang ketika ada sunnah dilakukan oleh orang, tapi di saat yang sama mereka sangat mengagungkan dalam masalah kebid'ahan. Sebagai contoh, beliau menyampaikan berbagai masalah terkait masalah di antara yang disebutkan oleh Syekh Jalal adalah takbir 5 kali atau takbir 5 kali di dalam sholat jenazah. Misal, ketika kita bertemu dengan ahlul bid'ah, dia mengerjakan sebuah amalan yang tidak ada contohnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sampaikan bahwa ini tidak boleh, ini tidak ada sunnahnya, ini tidak ada dalilnya dan seterusnya. Maka mereka akan mengatakan dan akan mungkin membantah kita dengan yang seperti ini. Dia langsung marah, dia langsung emosi. Kemudian mungkin bisa jadi dia akan membantah dengan sesuatu yang menurut dia adalah kebid'ahan juga. Di antara yang menurut ahlul bid'ah, kebid'ahan yang dilakukan oleh ahlu sunnah adalah melakukan takbir 5 kali di dalam sholat jenazah. Padahal takbir 5 kali di dalam sholat jenazah itu sabitun. Fil Bukhari, itu ada dalilnya di dalam kitab Bukhari dan kitab-kitab sahih yang lainnya. Tapi ahlul bid'ah rahimahullah, mereka ahlul bid'ah, mereka enggan dan mereka menganggap bahwa takbir 5 kali adalah sebuah kebid'ahan. Jikapun ada dalilnya, maka mereka menganggap bahwa dalil ini sudah mansukh. Mansukh itu sudah dihapus hukumnya, sehingga tidak perlu takbir 5 kali di dalam sholat jenazah. Takbir ketika sholat jenazah hanya 4 kali saja. Lalu bagaimana dengan hadis yang takbirnya 5 kali? Maka hadis ini mansukh, dihapus hukumnya. Kenapa kok dihapus menurut ahlul bid'ah? Mereka menyangka bahwa Nabi Muhammad SAW di akhir sholat jenazah yang beliau lakukan, itu Nabi Muhammad hanya takbir 4 kali saja. Dan ini menurut ahlul bid'ah bahwa ini adalah nasikh, penghapus dari hukum-hukum takbir yang lebih dari 4 kali. Padahal cara pandangan seperti ini salah. Semua ulama mazhab, hatta inda a'immatil mazhab, semua ulama mazhab, mereka tidak pernah mengatakan bahwa amal yang terakhir yang dilakukan oleh Nabi itu bukan menjadi penghapus bagi amal-amal yang lain. Contoh, takbir itu bisa 4 kali, bisa 5 kali, bisa 6 kali, 7 kali, 8 kali, dan 9 kali. Sampai 9 kali ketika sholat jenazah. Maka yang dilakukan sama Nabi Muhammad di akhir sholat jenazah yang beliau lakukan cuma 4 takbir saja. Maka yang dilakukan Nabi di akhir ini bukan berarti memansuh, menghapuskan semua yang dilakukan Nabi sebelum-sebelumnya. Karena beliau melakukan 4, beliau melakukan 5, melakukan 6, melakukan 7, 8, hingga 9 kali takbir. Ini pilihan. Jadi ketika Nabi Muhammad di akhir sholat jenazah yang beliau lakukan takbirnya 4 kali, ini beliau dalam rangka memilih, bukan dalam rangka melakukan ini kemudian menghapus yang selain daripada 4 takbir. Contoh dalam masalah tahiyat, bacaan tahiyat itu ada sab' siyagh, ada 7 redaksi. Maka bukan berarti redaksi tahiyat yang dibaca Nabi Muhammad di akhir kehidupan beliau sebagai mansukh, sebagai nasikh, sebagai hal yang menghapuskan semua 6 macam bentuk tahiyat sebelumnya. Tidak demikian. Contoh masalah bacaan redaksi sholawat Ibrahimiyah, itu ada 4 siyagh, ada 4 redaksi. Maka bukan berarti yang dilakukan sama Nabi Muhammad di akhir kehidupan beliau membaca sholawat Ibrahimiyah itu menghapus 3 redaksi yang lain. Contoh lain seperti, kemudian cara mengerjakan sholatul khauf itu ada 7 cara. Sholatul khauf itu ada 7 caranya. Maka bukan berarti sholat terakhir yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW itu menjadi penghapus 6 cara yang sebelumnya. Contoh lain, doa iftitah. Ketika sholat, doa iftitah itu ada 11 macam cara yang bisa dibaca oleh seorang muslim. Maka bukan berarti Nabi Muhammad ketika membaca doa itu dan itu doa terakhir ketika beliau sebelum meninggal dunia, bukan berarti maksudnya menghapus 10 redaksi doa iftitah sebelumnya. Maka amal yang terakhir yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW itu bukan berarti nasikh atau menghapus. Contoh lain masalah wudu. Wudu kadang Nabi Muhammad cuma sekali, kadang 2 kali, kadang 3 kali. Maka bukan berarti yang terakhir dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW itu menghapus cara-cara wudu sebelumnya. Maka ini hal yang perlu untuk dipahami. Ketika Nabi Muhammad mengerjakan sesuatu di akhir kehidupan beliau, bukan berarti ini menunjukkan menghapus amalan-amalan yang sebelumnya. Intinya Nabi Muhammad SAW mengerjakan pilihan yang diberikan pilihan di dalam syariat-syariat ini. Maka inilah seperti ini kondisi ahlul bid'ah. Ketika kita mengerjakan sunnah, maka mereka sangat tidak suka sekali. Mereka mungkin menyebutkan dalil-dalil macam-macam yang menyalahkan apa yang kita lakukan. Seperti tahrikul isba', menggerakkan telunjuk ketika tasyahud. Maka ahlul bid'ah mungkin tidak suka dengan yang seperti ini. Mereka akan bantah dengan bantahan yang sangat keras sekali, seakan-akan ini adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan. Padahal mereka sendiri banyak melakukan kebid'ahan-kebid'ahan yang tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Intinya, tanda ahlul bid'ah adalah mereka selalu mengejek sunnah dan mereka meninggikan amalan-amalan kebid'ahan yang mereka lakukan. Wallahu ta'ala a'la wa alam bisawab. Ini yang bisa saya terjemahkan dari ucapan beliau. Naam, wa fi hadzal qadri kifayah wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. As'alullah tabaraka wa ta'ala an yanfa'ani wa iyyakum bima nuqaddim wa sallallahu ala Muhammad. Ini yang bisa disampaikan oleh beliau. Beliau berdoa semoga bermanfaat untuk kita semua. لا بعدين لكن أريد الترجمة. أشعري keluar خرجوا أيوة dari dan ahli sunnah apa tidak apa tidak أولاد خرجوا من أهل السنة أولاد ثم هذا بالعربية هذا ما موقفنا في من قال ما موقف بagaimana يعني بagaimana sikap kita ما